Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-bab ats-tsalitsa'asyar, bab yang ke-13 fi salatil istisqa'i, tentang salat istisqa', salat minta hujan. Wa fihi masailu, padanya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuha, definisinya ya, definisi salat istisqa, wa hukmuha, hukumnya, wa dalilu dhalik, dan dalilnya. Al-awwal, yang pertama, ta'rifuha, definisinya. Al-istisqa'u, minta hujan, ya, huwa adalah talabus suqi minallahi ta'ala. Talabus suqi minallahi ta'ala inda hajatil ibadi ilaih. Talab artinya minta. As-suqi, minta dicurahi hujan, minta curah hujan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Inda, ketika ada hajatil ibad, ada hajat, kebutuhan hamba-hamba Allah, ilaihi, kepada curah hujan itu. Ya, tentunya ketika tidak ada hujan. Tidak ada hujan, dan akan dijelaskan nanti apa yang terjadi dengan bumi. Nah, jadi inda hajatil ibadi ilaih, bagaimana batas hajat ini, akan datang keterangan tambahan. Nah, ketika ada hajat, kebutuhan hamba-hamba Allah kepada curah hujan itu. Ala sifatin makhsusatin. Ala sifatin makhsusah. Dengan sifat khusus. Ya. Minta curah hujan itu, pelaksanaannya dengan sifat khusus. Wadhalika, hal itu dengan syarat idza syartiyah, tapi tidak menjazm, ya, ghairu jazimah, syartiyah ghairu jazm. Naam, syaratnya apabila ajdabatil ardu, apabila bumi tandus, kering, tandus, ya, sudah tidak ada air. Wa qahatal matar, dan hujan berhenti, tidak tercurah. Li'annahu la yasqi wa la yunazzilul ghaitha illa Allah wahdah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menurunkan hujan, ya, la yasqi, tidak ada yang bisa menurunkan curah hujan. Wa la yunazzilul ghaith, al-ghaith matar, sama maknanya. La yasqi wa la yunazzilul ghaith, yakni tidak ada yang bisa menurunkan curah hujan illallah wahda, kecuali Allah saja. Baik, ini definisinya. Oleh karena itu minta kepada Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Nah, yang menciptakan dan menurunkan hujan itu Allah. Oleh karena itu minta kepada Allah. Dengan sifat tata cara khusus. Nah, afan yang kedua, hukmuha, hukumnya. Hukmu salatil istisqa'i, hukum salat istisqa', minta hujan, annaha sunnatun muakkadatun. Annaha sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan, yang kuat anjurannya. Naam, yang kuat anjurannya. Liqauli Abdullah bin Zaid, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar. Ya, keluar yakni keluar ke musalla, ke tanah lapang, ya, tempat yang terbuka, yang luas. Yastasqi, minta hujan kepada Allah Ta'ala, yakni mengerjakan salat istisqa untuk minta hujan. Fatawajjaha ilal qiblati, maka Nabi alaihi salatu wassalam menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Yad'u, berdoa. Wa hawwala rida'ah, dan membalik ridanya. Nanti akan datang penjelasan tentang makna rida, ya. Wa shalla rak'atain, dan salat 2 rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, Nabi menjaharkan pada kedua rakaat itu, dua rakaat salat istisqa itu bacaannya. Nah, Nabi menjaharkan bacaannya. Hadits ini muttafaq alaih. Al-mas'alah tsaniyah, itu masalah yang kedua. Sababuha, sebabnya, faktornya. Wasababuha al-qahd. Al-qahd. Nah, sebabnya adalah kekeringan. Tidak ada hujan. Nah, tidak ada air. Wahuwa al-qahd huwa wahuwa inhibasul matar. Inhibasul matar, terhentinya hujan. Terhentinya hujan, tertahannya hujan, hujan tidak kunjung datang. Nah, sementara bumi sudah tandus, kering, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalik, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah, kana yaf'aluha, pernah melakukan salat istisqa lidzalik, dengan sebab itu. Tayyib. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Waktuha wa kaifiyatuha, waktunya dan tata caranya. Waktu salatil istisqa'i, waktu pelaksanaan salat istisqa', wa sifatuha, dan sifat pelaksanaannya, ka salatil id, sama seperti salat id. Salat Id sudah kita lewati baru saja. Dalilnya liqaul Ibnu Abbas, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat 2 rakaat. 2 rakaat, kama yusalli fil 'idain, sebagaimana beliau salat di 2 Id. Nah, hadis ini ya di hasyiah, di catatan kaki, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa huwa hasan. Diriwayatkan An-Nasa'i, Tirmidzi, dan derajatnya hasan. Referensinya Irwaul Ghalil Tahqiq Al-Albani. Jadi di sini ada penyamaan ya sifat pelaksanaan salat istisqa dengan salat Id pada riwayat Ibn Abbas ini. Dan karena itu dikatakan bahwa waktu pelaksanaannya sama dengan salat Id, sifat pelaksanaannya seperti salat Id. Fayustahabbu fi'luha fil musalla. Jadi disukai, dianjurkan, yakni disunnahkan mengerjakannya di al-musalla. Istilah al-musalla di sini sudah difahami, sudah pernah dijelaskan pada pembahasan salat Id, bahwa istilah musalla itu apa? Tanah lapang. Tanah lapang, tanah ya lapang yang terbuka, yang luas, yang bisa menampung orang banyak. Ya. kasolatil id, seperti solat id. Nah, seperti halnya solat id disunahkan di musalla di tanah lapang. Waktu solat rakaatain dan dikerjakan dua rakaat, seperti solat id dua rakaat. Wa yujharu bil qiraati fihima kasolatil id. Wa yujharu bil qiraati fihima kasolatil id, dan dijaharkan bacaan pada kedua rakaat solat istisqa itu seperti halnya pada dua rakaat solat id. Watakunu qabla al-khutbah. Watakunu qabla al-khutbah, dan pelaksanaannya sebelum khutbah. Nah, untuk sementara sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Tapi jangan meninggalkan majelis.